السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومعلمينا وإلى من أحسن إلينا أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. القائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعقلون ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فنمام توان مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat sambung lagi bersama lagi dalam majlis ilmu memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar ilmu di antara ilmu yang lain, karena kita ini manusia tergolong kepada tiga golongan apabila kita berhadapan dengan Al-Quran, berhadapan dengan kitab Allah. Ada manusia yang menerima kitab Allah ini dalam hal keadaannya zalimun linafsi. Zalimun linafsi. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia terima Al-Quran, tapi dia menzalimi diri dia sendiri. Macam mana tu ya? Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang sederhana, muqtasid, golongan yang sederhana. Dia ni tak menzalimi diri dia sendiri. Dan golongan yang ketiga, golongan yang sabiqun bil khairat, golongan yang berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Ketiga golongan dalam kedepanan Quran ini, kitab Allah. Jadi golongan yang menzalimi diri dia sendiri, dia sekadar tengok aja Quran, dia baca tidak, amal tidak, fahamkan tidak. Kan? Rugi kan? Rugi. Ini memang menyayat diri dia sendiri. Lebih-lebih lagi ada golongan yang tak beriman dengan Alkitab. Memang jelaslah, dia menganiaya diri dia sendiri. Jadi kalau kita tak ambil kisah dengan Al-Quran pun, itu dikira orang yang menganiaya diri dia sendiri. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah daripada golongan yang pertama. Yang kedua, golongan muqtasid. Ini dalam surah Fatir, tuan-tuan, pojok surah Fatir. Golongan muqtasid ni golongan yang sederhana lah, pertengahan. Dia baca, dia beriman dengan Al-Quran, dia baca, tapi dia tak faham. Baik juga, dia berlangsung tak baca, baca dapat pahala lah. dapat pahala beriman, dapat pahala membaca. Ini biasa golongan orang kebiasaan, golongan pertengahan namanya muktasid. Kan lebih baik kita cari golongan yang baik, lebih baik daripada itu yang disebut sabiqum bil khairat, golongan yang berlumba-lumba mencari kebaikan. Kan, iaitu golongan yang beriman dengan Al-Quran, dibaca Al-Quran, difahami isi kandungan Al-Quran, dipelajari tafsirannya, lepas itu diamalkan Al-Quran. Ini golongan yang berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Banyak kebaikan yang didapat. Kebaikan hasil daripada dia beriman, kebaikan daripada dia membaca, dia memahami, dia mengkaji, dia mempelajari, dia beramal. Banyak lagi kebaikan-kebaikan yang didapat. Baca saja alif lam mim dah 30 pahala dah. Bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf 10 pahala, lam satu huruf 20 pahala dah, mim satu huruf dah 30 pahala. Mudahnya nak mencari pahala di sisi Allah. Itu pun kalau ada orang yang masih tercebur dalam neraka juga, memang malang tak baik lah orang ni. Nasib tak baik. Dari bagi peluang begitu baik sekalipun dia tak dapat mengambil peluang dalam perkara-perkara kebaikan. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak lihat ayat yang ke-151 dan 152 sekaligus pada kaitan. Dan bermula daripada ayat ini, kita tinggalkan seketika kisah orang Yahudi Bani Israel. Jadi mula ayat 151 surah Al-Baqarah ini, Allah menyentuh secara langsung tentang berita pengutusan Nabi Muhammad sebagai rasul, yang merupakan suatu nikmat yang wajib disyukuri, mesti dikenang-kenang, diingati. Ini kita tak lama lagi, sebulan lagi nak sambut maulid. Masih-masih dah tempah penceramah lah. Dah tempah lah. Sibuk sana sini, ada nak buat ceramah, ada nak buat forum, macam-macam lah sempena maulid ni. Ada setengah tempat nak buat karnival sempena maulid. Tak salah, tak kisah, itu semua aktiviti untuk membesarkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kita rasa syukur dengan pengutusan bagi dia sebagai rasul. Mudah-mudahan kita selamat daripada azab Allah. Baik. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, kama arsalna fikum rasulan minkum. Kama itu maknanya sebagaimana juga. Arsalna fikum, kami telah utuskan kepada kamu, telah utuskan pada kalangan kamu rasulan. Allah utuskan kepada kamu seorang rasul, minkum, dari kalangan kamu sendiri. Dari kalangan kamu maknanya dari kalangan manusia lah, bukan kalangan jin. Dan jin berkewajipan juga beriman dengan rasul, walaupun rasul ni manusia, sebab dia pun mukallaf. Sebab jin nampak kita, dia faham kita cakap, dia boleh baca Quran, orang baca Quran dia boleh dengar, dia dan boleh faham. Beza kalau jin yang baca Quran kita tak dengar, dia berdakwah kita tak nampak. Jadi macam mana kalau Allah Ta'ala utuskan Nabi di kalangan jin? Sifat dia, tabiat dia berbeza dengan kita. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Jadi yang paling wajar, yang jadi rasul manusia lah. Manusia boleh nampak rasul, jin pun boleh nampak rasul. Itu kewajaran dia. Kan? Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah utuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Yatlu alaikum ayatihi. Yang pertama, tujuan diutuskan rasul ini membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah. Yatlu membaca. Alaikum kepada kamu ayatina, ayat-ayat kami. Jadi Nabi terima wahyu, dibacakan kepada para sahabat. Sampai sekarang berterusan pembacaan Al-Quran kan, kita dengar. Yang pertama, yang kedua, wa yuzakikum. Tujuan diutuskan Nabi tadi dan Rasul membersihkan kamu. Membersihkan apa? Tak mandi ke? Kotor sangat ke? Bukan tu. Membersihkan daripada kekotoran dosa-dosa kerana kufur dan maksiat. Tak beriman, menyembah berhala, minum arak. Jadi buang semua kesalahan itu, pergi kepada tauhid, pergi kepada taat, iman, amal yang baik. Jadi amal-amal yang baik itu, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Amal-amal yang baik dia menghapuskan kejahatan. Itulah maknanya membersihkannya. Membersihkan jiwa. Bukan membersihkan ke sini, membersihkan kekotoran saja. Tapi termasuk dua-dua sebenarnya. Sebab Islam pun seluruh kita bersih zahir dan batin. Nabi diperintah oleh Allah bila ketika turun ayat yang keberapa itu tentang penurunan ayat-ayat yang pertama dalam surah Mudassir, ya ayuhal Mudassir itu. Itu ayat yang kedua, yang ketiga selepas surah Iqra itulah, surah Al-Alaq itu. Dia kata, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Itu contohnya. Itu perintah Allah pada Nabi. Wahai orang yang berselimut, silakan bangun. Nabi berselimut ketakutan, dia teringat malaikat Jibril peluk dia balik rumah berselimut. Turun ayat, ayat yang kedua ni. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Macam Nabi. Kum, bangun. Jangan berselimut lagi, jangan tidur lagi. Fa'anzir, silakan berikan amaran. Suruh Nabi keluar, berikan amaran kepada orang. Siapa yang tak nak beriman, ada azab. Itu kan, itu amaran tu. Berdosa dan sebagainya, kemurkaan Allah tu amaran. Warabbaka fakabbir, engkau hendaklah besarkan, agungkan, muliakan Tuhan engkau. Perintah. Dan antara yang akhir perintah tadi, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu hendaklah engkau bersihkan, sucikan. Pakaianmu bersihkan, sucikan. Jadi mana zahir batin. Awal-awal sebagai seorang pendai mestilah kemas kan, mestilah pakaian yang bersih. Bukan yang comot. Kononnya nak jadi ahli sufi pakai seleki-seleki. Mana di Islam mengajar pakaian seleki? Tak ada. Jadilah sufi macam mana pun, tetap disuruh perintah pakai yang bersih. Tak ada seleki-seleki, tak ada. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Nabi. Allah tu cantik, dia suka kepada kecantikan. Tiba-tiba kita nak seleki-seleki pasal apa? Rumah tunggang langgang. Kadang-kadang semak samun, sendiri pun seleki. Ini tidak melambangkan umat Islam yang beriman kepada Allah yang cantik. Tapi kita tak cantik, tak kemas. Tapi cantik situ lebih kepada, selain daripada kecantikan pada zahir, itu bukan keutamaan, tetapi ialah cantik kepada sifat dia. Cantik yang merujuk kepada sifat. Kebanyakan gitu kan, eh? Jadi peranan yang kedua Nabi ni, yang Allah perintahkan dia ialah yuzakikum, dia membersihkan kamu daripada kekotoran-kekotoran, dosa-dosa dan ilah. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Yang ketiga, dia mengajarkan kamu akan kitab Quran. Yang kedua, wal hikmah, dan hadis. Jadi Nabi dah bacakan Quran, yatlu alaikum ayatihi, Nabi dah bacakan Quran. Lepas tu bukan sekadar dibaca, diajarkan, yu'allimukum, diajarkan. Jadi sebab tu masjid mesti ada kelas pengajian Al-Quran. Program membudayakan Al-Quran ini program membaca Al-Quran yang Nabi perintah, yang Nabi diperintah oleh Allah, bacakan Al-Quran, baca, baca. Tapi jangan setakat baca. Ada satu lagi kuliah, namanya kuliah mempelajari Al-Quran, macam malam ini lah, kuliah tafsir. Ini namanya istilah yang ke peranan yang keberapa? Yang ketiga, yu'allimukumul kitab, mengajarkan kamu akan kitab. Yang keduanya hikmah, yaitu hadis. Jadi kena ada kuliah hadis juga. Kan? Ada, kena cari orang mengajarkan hadis-hadis Nabi. Hadis yang sahih, macam-macam hadis. Hadis tentang fadailul a'mal, hadis tentang akidah, hadis tentang ibadat, hadis-hadis tentang muamalat, hadis-hadis tentang kemasyarakatan, hadis-hadis tentang kemuliaan, sifat-sifat mulia. Banyak kan? Semua garis panduan kehidupan. Itu semua kita nak pelajari. Dan kena ada orang yang mengajar. Dan dia boleh menguasai ilmu berkenaan. Yang ketiga, yang keempatnya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia juga mengajarkan kamu maklumat-maklumat yang kamu tak tahu. Maknanya bukan sekadar Nabi bacakan kitab, bukan sekadar kami bacakan hadis, Nabi bacakan hadisnya, bukan sekadar Nabi itu dia mengajarkan Al-Quran, tetapi Nabi juga memberitahu apa-apa yang kamu tak tahu. Umpamanya perkara-perkara gaib, kan? Tentang syurga neraka, tentang azab neraka, nikmat syurga, hari akhirat, hari kiamat, malaikat, aras, semua ini semua benda-benda kita tak nampak, benda-benda gaib, Nabi terangkan, Nabi sebut, Nabi ajar. Bagaimana nak beribadah? Yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dia mengajarkan kamu apa yang kamu tak tahu. Dalam Quran, aqimis solat, dirikan solat. Macam mana nak solat? Dalam Quran tak ada ngajar berdiri macam mana, rokok macam mana, kan, sujud macam mana, tak ada. Tapi suruh sujud ada, suruh rokok ada. Farka'u marraki'in, rokoklah kamu. Tapi macam mana keadaan rokok? Ha, kan macam-macam. Ada orang rokok, rokok sikit aja, gini je. Ha, ada rokok, ha, rokok betul rokok, tapi tak ada tumakninah. Itu macam-macam punya perangai. Jadi belajarlah rukuk yang sebenar, yang Nabi ajar macam mana Nabi solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Solatlah kamu macam kamu lihat aku solat. Macam mana Nabi berdiri, berdiri betul legak, kan? Bacaannya taklah kelangkabut. Rukuk gitu juga. Rukuk betul-betul punya rokok, tegakkan dia punya tulang belakang dia, sehingga kalau tak kayu, tak jatuh kayu tu. Oh, gitu kan? Tak terjungkit ke depan, tak terjungkit ke belakang. Ada tumakninahnya, berhenti betul. Paling tidak pun dengan subhanallah, dengan sekali tasbih, mesti ada berhenti. Kalau tak berhenti, tidak ada tumakninah, so tak sah lah rukun tu, rukun tu. Kalau rukun itu tak sah, solat ni tidak sah. Rukun qiyam tak sah, rukun sujud, rukuk tak sah. Yang lain habislah. Itu kan. Jadi kena dipelajari. Itu Nabi ajar dalam hadis-hadisnya. Macam mana apa yang kita baca dalam qiyam, ketika qiyam, apa yang kita baca ketika rukuk. Jadi yang kita amalkan selama ni, dia tak ada dalam Quran bacaan-bacaan tu, tapi ada dalam hadis. Inilah yang Allah sebutkan, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nabi mengajarkan kamu apa-apa yang kamu tak tahu. Dalam Quran disebut ringkas, wa atu zakah, keluarkanlah zakat. Zakat apa? Tak sebut pun dalam Quran, kan? Perintah zakat ada, tapi zakatnya macam mana nak bayar? Daripada apa, benda-benda apa yang perlu dikeluarkan zakat? berapa kadarnya, kan? Itu semua disebut dalam hadis. Hadis-hadislah yang menerangkan detailnya pelaksanaan syariat, pelaksanaan ibadat. Jadi cukup dengan ayat ini, lengkap peranan Nabi. Surah Al-Baqarah ayat 151. Jadi oleh kerana itulah, dengan sebab pengutusan Rasul ini, wajib kita bersyukur dan kita ingatkan, kita kenangkan pengutusan itu, jangan kita kufuri dia. Batu ayat ke 152 sangat berkaitan. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kamu akan aku, kata Allah. Artinya Allah suruh ingatkan, Allah perintah kita ingatkan Allah, zikrullah. Ingatlah kamu kepadaku, azkurkum, nescaya aku akan ingat kamu. Mana kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita berzikir, ingatkan Allah, Allah ingat kita. Ini adakah bermakna kalau kita tak zikir, Allah pun lupa kita? Gitu kan? Adakah bila kita tidak zikir, kita tak ingat Allah, Allah lupa kita? Tidak, tuan-tuan. Kalau Allah lupa kita sesaat, mati kita. Ini jantung yang sentiasa bergerak ni, siapa punya urusan? Fi kulli yawmin huwa fi sya'n, kata Allah. Setiap detik, setiap masa, dia dalam urusan. Tak ada saat yang terlepas daripada urusan Allah. Jantung kita bergerak, itu pun setiap masa orang yang tidur, jantungnya bergerak. Tuannya tidur, tapi jantungnya sentiasa hidup saja, kan? Kalau hidup 80 tahun, 80 tahun tak berhenti. Kalau berhenti, innalillah. Itu kuasa Allah. Itu semua bergerak dengan urusan Allah itu. Tidak terlepas dengan urusan Allah. Maksudnya Allah tak lupa kat kita. Jadi apa yang dimasukkan kalau Allah Ta'ala lupa? Apa yang dimasukkan dengan Allah Ta'ala itu ingat? Ingat, eh? Ada tafsirannya nanti. Washkuruli, bersyukurlah kamu kepadaku. Wala takfurun, jangan kamu kufurkan aku. Ayat ini sangat berkaitan dengan ayat yang sebelum ini. Ayat yang 151. Di sebalik Allah perintah kita ingat Allah banyak-banyak, jangan kita kufur, kita diperintah syukur. Itu semua antara lain merujuk juga kepada ayat yang di atasnya tentang pengutusan Rasul. Jadi pengutusan Rasul, dengan pengutusan Rasul oleh Allah itu, Allah perintah kita supaya ingat Allah. Ingatkan nikmat pengutusan Rasul. Sebut, Allah akan ingat kita. Syukuri nikmat Allah utuskan Rasul kepada kita. Washkuruli, syukurlah kamu kepadaku. Mana syukurlah nikmat pengutusan Rasul. Wala takfurun, jangan kufurkan dia. Jangan kufur kepada Allah. Jadi tuan-tuan, tak salah sampai 12 Rabiul Awal ataupun bila-bila masa. Sekarang pun kita boleh buat majlis maulid, tak payah tunggu 12 Rabiul Awal. Kan? Bila-bila masa kita boleh buat majlis maulidur Rasul. Apa tujuan? Kalau tuan-tuan buat ketak kerja nak hantar kepada jawatankuasa masjid program sambutan Maulid Rasul, jangan lupa di atas ni itu ada objektif. Objektif tu niatnya. Apa niatnya? Yang tertulis lah tuan-tuan, eh. Apa objektif kita buat maulid ni? Adat ke? Saja-saja ke? Kita kena sebut. Antara objektif yang penting ialah menyatakan kesyukuran kepada Allah atas nikmat kurniaan ataupun pengutusan baginda Rasulullah, kan? Itu ni projek yang paling besar. Lepas tu Allah suruh kita bersyukur. Jadi kita buat majlis itu syukur kepada Allah, mengingati fazkuruni, kata Allah, ingatlah kamu kepada tu. Maknanya tuan-tuan, bila kita ingat kepada Allah, Allah suruh kita ingat dia, Bukan mana suruh lupakan nabinya, tidak. Ingat Allah, juga ingat nabi dia. Jadi tuan-tuan, kita buat maulid itu juga tanda ingatan kita kepada nabi. Ya. Ingatan kita kepada Allah, syukur. Ingat kita kepada nabi pun syukur. Tandalah, tanda tuan-tuan, eh. Tanda kita rasa syukur kepada Allah, kita pun meraikan, memperingati kelahirannya. Dan majlis meraikan kelahiran nabi ini bukan sekadar majlis-majlis biasa, tapi kita isi dengan maklumat-maklumat yang penting. Kita mengenali semula sejarah perjuangan nabi, susah payah nabi. Bukan sekadar kita nak tahu, oh nabi lahir, itu tidak. Tapi apa yang nabi bawa, apa yang nabi dakwahkan. Kan? Kita nak tiru generasi dulu yang nabi telah bina, generasi sahabat, generasi tabiin. Kita nak tiru hari ini. Kadang-kadang kita dah lari, kita dah macam hilang contoh. Sikit-sikit nak ambil contoh artis, artis bagi idola dia. Idola, berguna idola. Dia tak nampak kuduah pada nabi, kan? Contoh yang terbaik pada nabi, pada para sahabat. Tak ada perbandingannya, tak ada yang boleh lawan. Bagaimana akhlak terpujinya, kesungguhan dia beramal. Contohnya. Baik. Jadi dua ayat ini sangat mustahak bagi kita untuk kita faham-fahamkan. Baik, kata Imam Ibn Katsir, yazkurullahu ta'ala ibadahul mu'minin ma an'ama bihi alaihim min bi'asatir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Kata beliau, Allah menyebut dalam ayat ini mengingatkan kepada orang-orang yang beriman nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, iaitu pengutusan rasul nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatillah mubayyinat yuzakihim. Yang mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas dan nyata, membersihkan mereka daripada segala kekotoran. Min razailil akhlak, kekotoran disebabkan oleh akhlak yang buruk, dan lain-lainlah. Wa af'alil jahiliyah, dan kekotoran disebabkan oleh perbuatan ataupun amalan-amalan jahiliyah, percaya pada benda-benda yang benda khurafat, amalan menyembah berhala. Ini semua bila dia masuk Islam, dia tauhidkan Allah, terhapuslah segalanya, kan? Terhapus. Jadi menghapuskan dosa-dosa itu. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, nabi Musa kan mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Gelap itu bukan gelap tak ada cahaya. Gelap itu maknanya kejahilan, kebodohan, benda-benda yang tak baik, itu kegelapan. Ilan nur, kepada cahaya, pergi kepada yang baik. Wa yu'allimukumul kitab, dia mengajarkan mereka kitab, iaitu Al-Quran. Wal hikmah, iaitu sunnah, sunnah nabi, hadis-hadis nabi. Jadi dulu tuan-tuan, zaman jahiliyah disebutkan yasbahuna fil uqul, mereka saling membodoh-bodohkan, gitu kan, benci-bencian sesama mereka. Itu dululah ceritanya lah. Kemudian bila datang Islam, berpindah kepada keberkatan Allah, keberkatan di sebalik kepengutusan nabi kita Muhammad SAW sebagai rasul. So ini satu kenyataan lah. Fasaru a'baqa al-nasi ilman, sehingga akhirnya dengan berkat didikan nabi ini, para sahabat jadi orang yang paling alim ilmunya, yang paling mahir. Jadi kita kalau tidak kerana kemahiran ilmu para sahabat, wah, tak ada panduan kita sangat hari ini nak tafsirkan Al-Quran, kan? So nabi cuma sampaikan. Jadi sahabatlah yang catat, ingat, catat gitu kan, diamalkan, diwarisi generasi sampailah sekarang. Berapa banyak ribuan ratus ribu hadis Nabi. Kalau tak kuat, tak baik punya ingatan, tak sampai pada kita hari ini ada hadis tuan-tuan. Nah, itu kecerdikan sahabat Nabi. Jadi jangan kita pandang remeh ataupun pandang ringan kepada jasa-jasa para sahabat ini. Jadi pengutusan Nabi ini sebagai satu nikmat, bukan sebagai satu pengutusan begitu saja utusan, tapi utusan itulah satu nikmat. Kita macam mana nak merasai ini satu nikmat? Itu nikmat ini bukan nikmat hanya terbatas kepada merasai benda yang boleh rasa, benda yang boleh lihat. Kadang-kadang nikmat itu dia bukan sekadar dirasa oleh lidah, bukan boleh dipandang dengan oleh mata, didengar oleh telinga, tapi nikmat juga dia menyentuh hati. Bila hati itu, ini dia lain, hati ini lain, hati merasai nikmat pengutusan Rasul, dia akan merasai nikmat kemanisan iman. Inilah yang Allah sebutkan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika dia memutuskan di kalangan mereka rasul. Rasul. Jadi maknanya ayat ini jelas Allah katakan, direct disebut mana Allah telah memberikan nikmat. Apa nikmat itu? Iz ba'atsa fihim rasula, yaitu ketika Allah mengutuskan rasul. Jadi maknanya Allah nak beritahu kita, Allah mengutuskan rasul itu adalah nikmat. Sebilia dia termasuk dalam kumpulan nikmat, apa sikap kita? Wajib syukur dengan nikmat Allah. Maka sebab itulah ayat yang kita baca tadi, Allah cerita pengutusan Nabi, di bawahnya perintah bersyukur. Cantik tak susunan itu? Jom kita perasan. Jadi ada kaitan ayat-ayat yang disusun oleh Allah dalam Al-Quran ini, ini bukan kebetulan, ada hubung kaitan. Ayat 50 ada kaitan dengan ayat 49, ayat 49 ada kaitan dengan ayat 48, dan ada kaitan ayat yang ke depan lagi, ada kaitan dengan surah depan lagi. Ini yang boleh melihat hubungan ayat dengan ayat ini, para ulama-ulama tafsir yang mendalam ilmunya, dia memikirkan rupanya ada kaitan. Kenapa Allah terletakkan ayat perintah bersyukur selepas dia menceritakan tentang pengutusan Nabi? Rupanya pengutusan Nabi itu adalah nikmat. Sebenarnya nikmat wajib disyukuri. Maka sebab itulah Allah perintah kita bersyukur. Jadi cara bersyukur dengan nikmat pengutusan Nabi, yang pertama sekali berimanlah. Itu kan? Mestilah beriman dulu. Siapa yang beriman dengan Nabi, itu langkah pertama dia bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak beriman, itu tanda dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia tidak bersyukur, dia kufurlah. Itu ya. Baik, kemudian ayat berikut, itu peranan Nabi. Soal masalah zikrullah, fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun, bersyukurlah kamu kepadaku nescaya aku akan ingatlah kamu kepadaku nescaya aku akan ingatkan kamu, bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur kepadaku. Jadi masalah dalam ayat ini soal kewajipan kita ingatkan kepada Allah. Bila kita ingatkan Allah, ini ada satu riwayat yang menyebutkan kita zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia kata anna Musa alaihissalam qala, satu masa dulu Nabi Musa dia pernah berkata, bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kata dia, wahai Allah, kaifa ashkuruka, macam mana aku bersyukur kepada engkau? Macam mana caranya kita ni nak bersyukur? Kata Allah, qala lahu rabbuhu, Allah menjawab, tazkuruni wala tansani. Kamu ingat aku, jangan kau lupa aku. Itu maknanya kamu bersyukur. Nah, itu paling senang kan? Tanda syukur ataupun cara syukur kepada Allah yang paling senang, zikrullah. Artinya ingat Allah itu tanda syukur. Fa idza dzakartani faqad syakartani. Apabila engkau ingatkan aku, maka sesungguhnya engkau telah bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani faqad kafartani. Apabila engkau lupakan aku, sesungguhnya engkau kufurkan aku. Ha, ini tuan. Siapa yang tak zikrullah, tak ingat Allah, dia tergolong di kalangan orang-orang yang kufur. Kufur ini ada kategori ni lah. Kalau kufur yang melibatkan akidah, itu kita kufur murtad. Dah tak jadi mukmin, dia jadi kafir. Tapi kalau kufur yang berkaitan dengan nikmat, nikmat. Jadi setiap ulama kata dia tak murtad, tapi dia asi, dia berdosa, dia maksiat, tapi dia masih beriman. Gitu kan? Jadi kalau syukur berkaitan dengan kewajipan, macam tanda syukur kepada Nabi, tanda syukur kepada Allah di atas keputusan Nabi ialah dia beriman. Jadi dia kalau nak bersyukur, hendaklah dia beriman. Lawan dia tak bersyukur, dia tak beriman. Itu namanya syukur kaitan dengan akidah. Jadi kafirlah dia. Kan? Siapa yang tak bersyukur dengan pengutusan Nabi, dengan beriman, maka dia kafir. Tapi kalau tak syukur dengan nikmat, nikmat selain daripada akidah, macam kita dapat nikmat apa, syukur apa, syukur harta benda lah, dapat pangkat ke, dapat gaji besar ke, dapat rumah ke, dapat kebaikan, kita terlupa syukur kepada Allah, itu tidaklah sampai murtad, tapi berusaha lah kita. Gitu kan? Kata Hasan Al-Basri, innallaha, dia meriwayatkan daripada Rabi' bin Anas, innallaha yazkuru man zakarahu wa yazidu man syakarahu wa yu'azibu man kafarahu. Allah akan ingat kepada orang yang ingatkan dia. Allah akan tambahkan nikmat kepada orang yang syukurinya. Allah akan azab kepada orang yang mengkufurinya. Ini statement ini selalu kita dengar. Dikaitkan syukur dengan tambahan nikmat. Syukur lawannya kufur. Sehingga ada yang kata ulama-ulama salaf dulu, dia menyentuh ayat ittaqullaha haqqa tuqati. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksud ayat ini ialah hendaklah dia taat, jangan sekali-kali buat maksiat, dan hendaklah diingat, jangan sekali-kali dilupa, dan hendaklah dia bersyukur, jangan sekali-kali dia kufur. Itu maknanya sebenar-benar takwa. Ingat Allah, syukur Allah, patuh Allah. Itu tiga perkara, tiga serangkai namanya. Cuma ke, kan itulah tuan, banyak hal-hal yang berkaitan dengan soal zikrullah ini. Ada beberapa riwayat di sini disebutkan, kata Ibnu Abbas, uzkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku, nanti aku akan ingat kamu. Itu dalam ayat Al-Quran. Kata Ibn Abbas, qala zikrullah iyakum akbar min zikrikum iyahu. Ini Ibn Abbas. Ibn Abbas ini orang yang sangat sangat memahami Al-Quran. Bahasa Al-Quran cukup dipahami, dipaham tu. Dia berkata dia dengar je Al-Quran, dia dah faham kehendaknya macam mana, maksudnya macam mana. Itu kelebihan Ibn Abbas ni. Sampai dia memahami ayat uzkuru ni, ayat perintah mengingati Allah. Dia memahami begini, Dia kata ingatan Allah kepada kamu, artinya Allah ingat kepada kamu lebih besar, lebih besar daripada kamu ingat kepada ibu bapa kamu. Kita ingat pada mak bapa kita sudah besar, tapi Allah ingat kita lagi besar. Dia faham itu ya? Lepas tu dia cakap lagi apa? Jadi bila ingatan Allah, bukan ibu apa, ingatan Allah kepada kamu lebih besar daripada kamu ingatkan Allah. Ha, itu sebenarnya. Ingatan Allah kepada kamu lebih besar daripada kamu ingat Allah. Faham kan? Tak faham? Okey. Allah kata begini dalam ayat ini. Fazkuruni azkurkum. Hendalah kamu ingat aku, aku akan ingat kamu. Faham ya? Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Baik. Perbandingan mana lebih besar, mana lebih utama, antara Allah yang ingat kita ataupun kita ingat Allah? Itu kata Ibn Abbas. Dia punya pahaman dia, dia kata zikrullah iyyakum, ingatan Allah kepada kamu akbar, lebih besar, min zikrikum iyyahu, daripada ingatan kamu kepada Allah. Kan? Faham kan? Maknanya tuan-tuan, Allah ingat kita bukan sekadar ingat. Diingatan kita melibatkan pemberian segala-galanya. Dibagi kita kehidupan. Apa kehidupan? Nyawa, tubuh badan, kesihatan, penglihatan, makan, minum, keselesaan hidup. Itu tanda Allah ingat kita. Tapi bila kita ingat Allah, apa kita boleh buat? Apa yang kita boleh bagi pada Allah? Ada? Tak ada kan? Kita tak boleh bagi apa-apa pun pada Allah. Nampak tak? Sebab yang ada pada kita pun datang daripada dia. Wah, itu jauhnya pandangan Ibn Abbas ni. Ini manusia luar biasa. Dia faham yang itu. Jauh tu pahaman tu. Nak nyatakan perlunya kita bersyukur, perlunya sangat kita ni ingat Allah. Janganlah kita dah berzikir dah 100,000, dah besar lah. tak ada tuan-tuan. Dalam riwayat yang sahih, ada di antara disebut oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal daripada Anas bin Malik. Ini hadis kursi tuan-tuan. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, qala Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, ya Ibna Adam, wahai manusia, in zakartani fi nafsika, zakartuka fi nafsi, kalau engkau ingat aku dalam diri engkau, kita ingat Allah dalam hati, Allah akan ingat engkau dalam dirinya. Allah pun ingat dalam diri Allah. Satu. Yang keduanya, wa in zakartani fi mala'in, kalau engkau ingat aku di kalangan orang ramai, di halayak ramai ini, kita pun ingat Allah. Sendiri-sendiri pun ingat Allah. Yang pertama tadi, apa balasan daripada Allah? Zakartuka fi mala'in minal malaika, kalau engkau ingat aku di kalangan orang ramai ini, aku ingat engkau, aku sebut-sebut engkau di kalangan para malaikat. Maknanya apa tuan? Ada orang berzikir sendiri-sendiri, ya? Sendiri-sendiri dalam hati zikrullah. Dia dengan Allah, Allah ingat dia. Kalau dia berzikir beramai-ramai, kan? Ini kadang ada golongan-golongan yang tak setuju dengan zikir berjamaah. Tak setuju dengan zikir-zikir berjamaah. Lepas sholat berzikir, mana ada nas? Zikir sendiri-sendiri, tak ada zikir ramai-ramai, tak ada. Apalagi macam kita buat majlis Yasin Tahlil ataupun zikir ramai-ramai, buat majlis zikir Asmaul Husna, saya katakan. Kita zikir ramai-ramai. Siapa kata tak boleh? Macam hadis ni. Allah kata, wa in zakarta zakartani fi mala'in. Kalau kamu zikir, berzikir mengingati aku, ataupun kamu sebut Allah, nama-nama Allah, fi mala'in, di kalangan orang ramai. Orang ramai, malak tu ramai-ramai. Mana kita berzikir dalam kalangan, dalam satu kumpulan ramai-ramai, sebut nama Allah, sebut asma Allah, kan? Allah katakan, zakartuka fi mala'in minal mala'ika. Aku sebut nama-nama engkau yang berzikir ini, sebut kepada malaikat. Atau Allah ceritakan kepada malaikat, si pula ingat aku, si pula ingat aku, si pula sebut aku, si pula sebut aku. Bangga Allah. Kan? So, jadi ini peristiwanya, artinya zikir berjamaah, Allah pun membalas ingatan Allah kepada, ingatkan Allah tadi kepada para malaikatnya. Wa in danauta minni shibran danautu minka zira'an. Kalau engkau dekat aku sejengkal, aku dekat dengan engkau sehasta. Maknanya apa? Lagi baiklah kita dekat dengan Allah sikit, Allah dekat kita lagi banyak. Gitu kan? Wa in danauta minni zira'an danautu minka ba'a. Kalau engkau dekat padaku satu hasta, aku dekat dengan engkau satu depa. Ini bahasa kiasan. Bukan Allah Ta'ala tu ada jengkal, ada hasta, tak ada. Ini kiasan, perumpamaan. Artinya, kalau nak kaitkan dengan bilangan, kita zikir kepada Allah, Allah sekali, ya? Allah zikir kita, ingat kita, sebut nama kita lebih daripada sekali. Itu maksudnya, lebih daripada itu. Kita zikir Allah sejengkal, Allah zikir kita balik satu hasta. Kita zikir Allah satu hasta, Allah zikir kita balik satu depa. Gitu kan. Ini bahasa perumpamaan, tuan-tuan, bukan nak dikaitkan dengan jarak. Allah tidak punya jarak tertentu. Kemudian wa in ataitani tamshi, kalau engkau datang jumpa, engkau datang kepadaku. Kita datang kepada Allah. Faham, eh? Bukan datang berjalan macam kita jumpa orang, datang jumpa sipuran, tak. Datang kepada Allah itu artinya taat, buat apa yang Allah perintah itu, datang kepada Allah. Artinya menyahut seruan Allah, melaksanakan perintah Allah. Itu artinya kita datang kepada Allah. Ataituka harwala. Itu. Nasai aku datang kepada engkau dengan berlari. Itu bahasa ini. Kita datang kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah datang kepada kita dengan berlari. Faham kan? Ini bahasa kiasan, bahasa sindiran. Maknanya Allah balas balik dengan yang lebih banyak, yang lebih baik. Jangan kedekut. Kita nak kirim arwah, dia cuma nak sebut mak bapak dia je. Ada orang buat macam itu, kan? Dia tak nak share pahalanya kepada ahli kubur yang lain. Tak nak. Orang lain tak nak. Nanti bapa aku dapat sikit, dia kata. Dia bagi-bagi. Apa pula dia kira macam itu? Biar balasan kiraan di sisi Allah tak sama dengan kiraan pada kita. Kan? Contoh banyak hadis lah, tuan-tuan. Hari Jumaat lepas pun pukul 12 sekarang ni, sinar Jumaat pukul 12. Buka radio RMJ pukul 12 tengah hari. Ada kuliah agama. Minggu lepas saya, minggu depan pun saya lagi tu. Ini cerita-cerita macam itulah. Ada orang tak nak macam itu. Padahal Nabi kata, bila kita masuk ke kawasan perkuburan, iza dakhaltumul maqabir, kata Nabi, bila kamu masuk ke kawasan perkuburan, masuk itu bukan masuk, bukan masuk dalam lubang kubur, masuk ke kubur ataupun lalu, tak kira mana-mana, kemudian kamu baca apa surah Ikhlas itu 12 kali, 11 kali, dan apa juga bacaan-bacaan yang lain, wa ja'ala sawabahu li ahli kubur, kamu hadiahkan pahala bacaan kamu kepada ahli kubur. Tengok, ahli kubur dia kata, bukan orang tertentu saja. Nescaya kamu akan diberikan balik oleh Allah. U'tiya, kamu akan diberikan pahala daripada Allah bi'adadin, sebanyak bilangan ahli kubur. Aw kama qala, sebanyak bilangan ahli kubur. Kalau ahli kubur tu ada 100 ribu, dapat pahala 100 ribu balik pada kita. Makin banyak kita bagi, makin banyak kita dapat. Jadi kalau kita bagi pada bapa kita, dua je lah kita dapat. Rugi kan? Jangan kedekut sedekah. Yang kita bagi pada bapa kita, dia memang dapat bahagian dia. Tak kurang sedikit pun. Yang balik pada kita, kalau kita bagi dua, dua lah dapat kita. Kalau kita bagi 200 ribu, 200 ribu lah kita dapat balik. Ini macamlah yang bab zikir tadi. Allah balas zikir manusia ni yang lebih baik lagi. Kita ingat Allah sekali, dia ingat kita berkali-kali. Betul lah kata Ibnu Abbas tadi, ingatan Allah pada kamu lebih baik daripada kamu ingat Allah, ingatan kamu kepada Allah. Sebab kita baru ingat Allah sekali, subhanallah sekali. Gitu kan? Tapi Allah mengingatkan kita banyak kali. Tapi bukan makna Allah ingat kita dengan subhanallah pula. Tidak, lain lah. Allah ingat kita dengan nikmat, pemberian nikmat, dengan melipat gandakan nikmat, dengan diselamatkan dia, diberikan pahala, diberikan rahmat, diberikan hidayah, taufik. Itu tanda ingatan Allah kepada kita. Jadi apa yang Allah ingat lebih besar daripada yang kita ingat. Maka lawan kepada orang yang tak nak bersyukur ini, tak nak zikir, zikrullah, itu tanda orang yang kufur. Kita selalu dengar baca ayat ini, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memaklumkan kepada kamu, la in syakartum la zidannakum, kamu syukur aku tambahkan kamu. Betul, kita syukur satu, Allah tambah kita berkali-kali ganda nikmat. Itu tanda. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi la syadid, kita diberikan ancaman azab yang sangat pedih, tidak terperi sakitnya. Maka sebab itu, apa saja nikmat yang Allah beri pada kita, Allah suka, Allah suka dia melihat kesan nikmat pemberian itu. Jangan simpan-simpan sangat sampai tak nak tunjukkan nikmat yang Allah berikan. Dapat gaji besar, susah sangat nak belanja uang, asyik mangkah aja. Tuntut je kan. Ini uang tak menampakkan nikmat. Uang kaya tapi pakai sedikit aja, baju murah-murah aja. Duitnya simpan aja. Ini ada ni orang kampung saya lah. Ini betul kan, bukan cerita rekan. Kebunnya berpuluh-puluh hektar. Dekat kampung tu kebun dia aja. Tapi tak nak kahwin. Sebab nanti kalau kahwin, nanti harta ku diambil orang. Macam itu. Lepas tu pakailah baju, baju rombengan kalau orang kamu cakap kan. Itu baju rombengan. Baju second hand. Tak pernah beli baju baru, tak pernah. Hasil kebun tu satu bulan Rp20,000. Tak boleh tuan-tuan kata, salah tu. Itu tidak syukur kepada nikmat Allah. Yang Allah larang tu membazir. Yang ini kedekut bakhil. Ini kalau yang macam itu pun dia bakhil dengan diri dia, apalagi nak untuk orang lain, lagi dia bakhil. maknanya zakatnya entah kemana. Ah, kan? Maka sebab itulah Nabi ingatkan kita dalam satu hadis, man an'amallahu alaihi ni'matan fa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala khalqihi. Ah, dalam ayat lain ala abdihi. Nah, ini ingatan kita. Sesiapa yang Allah kurniakan dia nikmat, nikmat apa? Sihat, harta benda, ilmu, macam-macam lah nikmat. Siapa yang diberikan nikmat, maka sesungguhnya Allah Ta'ala suka melihat kesan nikmat pemberiannya itu kepada hamba-hambanya. Maknanya tuan-tuan, Allah bagi kita nikmat apa? Nikmat wang ringgit. Allah suka kalau nikmat pemberian Allah itu diperlihatkan kepada hambanya. Allah nak lihat, Allah suka melihat kesan nikmat itu kepada hambanya. Dia belanjakan, dia buat apa dengan wang ringgit itu? Ha. Allah maha mengetahui kan? Oh, dipakai ke baju baru, syukur Allah. Allah suka. Allah suka kita tengok kesan nikmat itu. Allah bagi kita nikmat ilmu. Kesan nikmat ilmu itu apa? Amalkan, sampaikan. Itu kesan. Allah suka melihat kesan nikmat yang diberikan kepada hambanya. Dia suka. Tuan-tuan, penting cari benda-benda yang Allah suka. Kan? Kalau kita buat apa yang Allah Ta'ala suka, senang kita. Ha, jangan buat apa yang Allah murka. Buatlah yang Allah suka. Allah bagi kita nikmat kesihatan. Allah suka melihat nikmat sehat itu kepada hambanya. Dia buat apa dengan sehat itu? Bergayau sana sini. Jauh berjalan. Daripada rumah nak pergi sana. Daripada rumah nak pergi Johor Bahru, dari rumah, dari mana pergi dan lebih jauh tu. Pergi masjid, 5 langkah aja tak sampai. Nikmat sehat, dia dah salah guna. Allah tak suka pandang yang itu. Ha, ini maksud Nabi kan? Ha, Allah suka melihat kesan nikmat pemberian itu kepada hambanya. Diberi nikmat sehat, buat apa dengan nikmat sehat tu kan? Oh, punya buat kebaikan-kebaikan. Allah suka. Allah suka tuan-tuan. Suka Allah pada kita itu kesannya besar sangat. Besar sangat. Dan itulah sebabnya kalau dia murka, kesannya pun besar sangat. Itu setahak tuan eh. Sebab itu kadang-kadang kita malu kepada Allah. Kita malu. Kita rasa sendiri malu. Saya sendiri merasa malu sangat. Kalau kita boleh pergi jalan jauh-jauh, kadang-kadang penat-penat saya daripada buang, balik JP, penat kerja, sampai rumah, dah azan kadang-kadang. Sampai azan, nak pergi masjid, kena pergi surau. Dua-dua ni kena pergi. Masjid, surau tu. Ha. Fikir balik, saya mua boleh sampai ni. Ini masjid 1 kilometer, kita boleh sampai. Malu lah saya. Start kita pergi. Kena pergi tu kan. Malu kepada Allah, bukan malu pada kita sendiri. Allah dibagi nikmat kita jauh-jauh kita boleh sampai bersusah payah, tapi yang dekat bagaimana kan? Kadang-kadang macam itulah. So, jadi itulah dia kesan. Yang terdekat, syukur kepada nikmat Allah, syukur kepada pengutusan Nabi dan Rasul. Jadi kita buat majlis maulid tak salah. Ini antara nas dia, dalil dia. Bukti diharuskan, malah digalakkan, walaupun tidak disebut secara direct melalui Rasul, tidak, tapi dia punya pemahaman dia. Itu salah satu kita tanda syukur kepada Allah. Kita mengingati Rasulullah, kita berselawat, kita baca sejarah Nabi. So, bila awal masa Rabiul Awal saja kita bacalah Barzanji itu dan diterjemahkan. Jangan dibaca je, tak diterjemahkan kita tak faham. Barzanji itu sejarah Nabi, peribadi dia. Baca satu-satu. Daripada sebelum dia lahir, semasa dia lahir, selepas dia lahir, sampailah dia wafat. mak bapak dia wafat, meninggal, semua cerita dalam tu. Sampailah bila-bila masa. Jadi isi pula dengan program-program ilmu yang boleh mendekatkan lagi kita kepada Allah dan ingatkan dan sayangkan lagi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat pengutusan Nabi dan Rasul yang wajib kita syukuri. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ni tuan-tuan, insyaAllah kita sambung lagi minggu hadapan kalau ada kesempatan. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa sallam اولا واخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا عباده وعملا صالحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.